Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada bab An-nahyu an ak nahyu man akala thawman aw basalan aw kurrasan aw ghayrahu mimma lahu raihah kariha an dukhulil masjid qabla زوال رائحته إلا لضرورة. Artinya larangan bagi orang yang memakan bawang merah, bawang putih atau bawang merah atau kurrat, yakni satu jenis tumbuhan yang berbau, bentuknya mirip dengan yakni jenis tertentu dari tumbuhan yang berbau, au ghairahu atau yang lain, mimma lahu raihatun karihah, dari hal-hal yang memiliki bau yang kariha, yang tidak enak. An dukhulil masjid, dilarang untuk masuk ke masjid. Qabla zawali raihatihi, sebelum hilangnya bau tersebut. Illa li daruratin, kecuali karena keperluan yang darurat. Nah, ini menyambung beberapa hal yang terkait dengan masjid. Larangan beberapa hal yang terkait dengan masjid. Pada pertemuan yang lalu telah disebutkan di antara hal yang terlarang, misalnya jual beli di masjid. Kemudian juga termasuk yang terlarang mengangkat suara, bertikai, berselisih di masjid. Termasuk yang dilarang mencari-cari barang yang hilang di masjid. Termasuk yang terlarang melantunkan bait-bait syair yang maknanya tidak bagus di masjid atau yang lagui. Nah, sekarang An-Nawawi rahimahullah menyebutkan juga yang terlarang di masjid adalah bau-bau yang karihah, bau-bau yang tidak enak, bau-bau yang mengganggu. Pada umumnya disebutkan secara khusus dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ats-tsaum al-basal, bawang putih atau bawang merah, atau kurras, ya, tanaman tertentu yang disebut dengan nama tersebut, dan juga menimbulkan bau yang mengganggu. Kemudian kata Nawawi rahimahullah, au ghairahu, atau yang lain yang memiliki bau yang semacam itu. Ya. Sehingga hukum ini tidak terkait secara khusus dengan apa yang disebut dalam hadis Nabi, tapi dikiaskan dengannya makanan-makanan yang lain, atau bahkan bukan makanan sekalipun, yang berbau dan mengganggu. Misalnya yang cukup mengganggu juga pete, ya, cingkol. Ya, umumnya orang terganggu dengan bau-bau tersebut. Walaupun sebagian orang tidak merasa terganggu, tapi keumuman masyarakat tidak suka dengan bau itu. Apalagi bau rokok juga demikian, atau bau-bau yang lain. Oleh karenanya, sementara bau itu masih ada padanya, dia dilarang ke masjid qabla zawali raihatihi, sebelum hilang. Sampai hilang baru dia boleh ke masjid lagi. Kecuali dalam kondisi darurat, maka dia boleh ke masjid dengan bau tersebut. Hal ini karena beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan dengan tegas tentang larangan beliau terhadap hal-hal yang tadi disebutkan. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan kepada kita beberapa hadis. Yang pertama, Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man akala min hadhihi asy-syajara, ya'ni ath-thawm, fala yaqrabanna masjidana. Muttafaqun alaihi, wa fi riwayatin li Muslim, masajidana. Dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala min hadhihi asy-syajara, siapa yang memakan min hadhihi asy-syajara, dari pohon ini, yakni ath-thawm, bawang putih, fala yaqrabanna masjidana, jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami. Hadis sepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim dengan lafaz masajidana, masjid-masjid kami. Sehingga ini bersifat umum, bukan hanya terkait dengan masjid Nabi di Madinah, tapi juga terkait dengan masjid-masjid yang lain. Sehingga ini adalah hukum yang sifatnya menyeluruh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dengan keras di sini. Beliau katakan fala yaqrabanna, yang artinya jangan sekali-kali mendekati. Dengan nun at-taukid. Huruf nun untuk penekanan suatu makna. Fala yaqrabanna. Jangan sekali-kali ia mendekati. Nun taukid as-sakilah. Jadi larangan ini adalah larangan yang keras, ya. Wa an Anas radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man akala min hadhihi asy-syajara fala yaqrabanna wa la yusalliyanna ma'ana. Muttafaqun alaihi. Dalam riwayat melalui sahabat Anas, ia berkata bahwa Nabi bersabda, siapa yang makan min hadhihi syajarah, dari pohon ini yang tadi disebutkan, fala yaqrabanna, jangan sekali-kali mendekati kami. Nah, Nabi sendiri tidak mau didekati. Wala yusalliyanna ma'ana, jangan sekali-kali sholat bersama kami. Nah, jadi Nabi SAW tidak suka dengan bau-bau tersebut. Tidak suka orang mendekati beliau dalam kondisi berbau semacam itu. Lebih-lebih dalam sholat, ketika seorang hendak menghadapkan dirinya kepada Allah Azza wa Jal, ketika seseorang ingin bermunajat dengan Rabbnya, ingin mencari kekhusyuan, maka lebih-lebih lagi saat itu tidak diperbolehkan bau-bau yang seperti itu masuk ke masjid. Orang yang punya bau seperti itu akan mengganggu yang lain. Seorang yang ingin khusyuk bisa hilang kekhusyuannya disebabkan bau tersebut. Dia terganggu. Dan seperti dalam hadis yang akan datang, malaikat terganggu dengan bau-bau tersebut. Mereka dalam hal ini seperti Bani Adam, merasa terganggu dengan bau-bau yang tidak enak, sebagaimana Bani Adam juga terganggu dengan bau-bau yang seperti itu. Makanya disebutkan di sini dalam riwayat Jabir berikutnya, An Jabir radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man akala thuman aw basalan faly'tazilna waly'tazil masjidana. Siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka hendaknya dia menjauhi kami, ya'tazilna waly'tazil masjidana, dan menjauhi masjid kami. Wa fi riwayatin Muslim, dalam riwayat Muslim, man akala al-basal wath-thum wal-kurras fala yaqrabanna masjidana fa innal malaika tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Siapa yang makan al-basal, bawang merah atau bawang putih atau pohon kurras, maka jangan sekali-kali mendekati masjid kami, karena para malaikat tata'adza, mereka terganggu, mimma yata'adza minhu banu Adam, dari sesuatu yang Bani Adam terganggu dengannya. Ya, malaikat terganggu dari sesuatu yang manusia pun terganggu dengannya. Sehingga kalau begitu orang yang seperti itu keadaannya, dia bukan hanya mengganggu manusia kiri kanannya dan sekitarnya, bahkan dia juga mengganggu malaikat-malaikat. Dia juga mengganggu malaikat-malaikat. Nah, oleh karenanya ini sangat dilarang. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, annahu khataba yawm al-Jum'ah, beliau pada hari Jumat berkhutbah. Faqala fi khutbatihi, maka beliau mengatakan dalam khutbahnya, ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين وراهما إلا خبيما وراهما إلا خبيثتين. Sungguh kalian wahai manusia makan dua pohon, dua tanaman, tidak kukira kecuali itu tanaman yang tidak baik. Ma'ura illa khubithatain, tidak kukira kecuali itu makanan yang buruk. Artinya dari sisi baunya, al-basal wa thawm, bawang merah dan bawang putih. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada rihahuma, kalau beliau mendapatkan bau keduanya, minar rajul fil masjid, dari seseorang yang ada di masjid, amara bihi fa ukhrij, beliau memerintahkan agar orang itu dikeluarkan dari masjid, ilal baqi', ke daerah baqi'. Ya. Nah, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW sangat benci dengan bau tersebut. Sampai orang yang sudah di masjid, beliau perintahkan agar dia keluar dari masjid. Bayangkan, padahal kalau kita pikir sejenak, orang ke masjid niat baik untuk apa? Untuk sholat, untuk belajar ilmu, untuk hal-hal yang baik. Ya. Tapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia tetap dikeluarkan dari masjid. Karena di masjid ini adalah tempat berkumpulnya kaum muslimin, bahkan tempat datangnya para malaikat. Seseorang tidak boleh berpikir untuk pribadinya, dia mesti berpikir untuk orang yang lain. Sehingga walaupun secara pribadi berniat baik, tapi hakikatnya dia mengganggu. Oleh karenanya Nabi tidak ingin yang lain jadi korban terganggunya orang tersebut disebabkan bau-bau yang semacam itu. Begitu pula para malaikat yang Allah utus menjadi terganggu, sehingga Nabi memerintahkan orang tersebut untuk dikeluarkan dari masjid sampai dia betul-betul membersihkan dan tidak ada lagi bau-bau darinya. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Faman akalahuma falyumithuma tabkhan." Maka barang siapa yang makan kedua makanan itu, hendaknya dia mematikan baunya dengan memasaknya. Nah, jadi Umar radhiyallahu anhu memberikan sebuah solusi. Kalau memang mau makan, hilangkan baunya dengan dimasak. Tentu berbeda ketika orang memakannya dalam keadaan mentah dengan orang memakannya dalam keadaan sudah matang dimasak. Karena dengan dimasak, bau tersebut akan hilang. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, di sini Syekh bin Utsaimin rahimahullah kemudian menyimpulkan, ya, kalau begitu idza akalahuma fala yadkhul al-masjid wala yusalli ma'al jamaah wala yahdhur darsa ilmin. Orang yang makan keduanya tidak boleh ke masjid, tidak boleh salat berjamaah, ya, tidak boleh ikut pelajaran-pelajaran talabul ilm di masjid bersama yang lain karena malaikat terganggu. Dan malaikat duduk atau datang di majelis-majelis ilmu. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan, wa kadzalika qala al-ulama man kana lahu raihatu asnan. Barang siapa yang juga punya bau mulut, au ma asbaha dzalik, yang serupa dengan itu. Nah, jadi ulama menilai bahwa hukum ini bukan hanya terkait dengan benda-benda yang disebutkan di atas, tapi juga segala yang illahnya sama, sebabnya sama, yaitu segala yang berbau dengan bau yang mengganggu. Ya, seperti yang tadi kita contohkan beberapa makanan-makanan yang lain yang sudah diketahui bersama bahwa itu memang bau yang mengganggu. Orang yang di sampingnya akan terganggu dengan bau tersebut. Maka dilarang pula dia datang ke masjid atau sholat berjamaah. Li'annal illata wahidah, karena illahnya sama, illahnya satu, bab bau yang mengganggu. Sehingga apapun maka akan dihukumi dengan hukum yang sama karena sebabnya sama, yaitu terganggunya para malaikat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bisa kita pikirkan juga di sini betapa buruknya hal itu, karena sampai-sampai sholat berjamaah yang itu wajib mestinya didatangi oleh seseorang demi sholat berjamaah, akhirnya orang yang makan itu dilarang berjamaah justru. Bukannya diperintah berjamaah, justru dilarang berjamaah. Nah, ini suatu hukuman bagi dia. Jangan dianggap kemudian, ya sudah kalau begitu kebetulan memang saya gak mau berjamaah. Nah, dia justru tambah dosa kalau seperti itu. Ini adalah bentuk sanksi. Dia dilarang berjamaah itu sanksi. Bukan itu adalah rukhsah bagi dia untuk tidak sholat berjamaah, sehingga dianggap ini sebagai suatu kebetulan yang menguntungkan dia. Tidak sama sekali. Ini adalah hukuman kepadanya. Sehingga tidak boleh pula seseorang menyengaja agar saya tidak ikut berjamaah, saya makan bawang merah atau bawang putih mentah saja biar saya tidak wajib berjamaah. Apakah boleh seperti itu? Lah, tidak boleh. Ini adalah haram. Ini adalah hilah. Ini ingin mengakali syariat, dan Allah Maha tahu segala sesuatu yang dilakukan demi mengakali syariat agar dia tidak terkena suatu hukum dengan cara-cara akal-akalan seperti itu, maka Allah Maha tahu dan dia berdosa dengan perbuatan tersebut. Ya, justru dosanya ditambah ya niat meninggalkan jamaah, dan juga hilah dia akal-akalan demi meninggalkan sholat berjamaah. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga dari hadis-hadis di atas kita mengambil suatu pelajaran penting bahwa Islam sangat perhatian dengan kebersihan dan kesehatan, ya. Terutama dalam hal ini yakni kebersihan, dan bisa kita katakan kesehatan dengan makna yang lebih luas, bahwa Islam menganjurkan seorang itu bersih, ya, menjaga kebersihannya, kesehatannya, fisiknya, termasuk mulutnya, ya, dan segala hal yang terkait dengan fisiknya, sehingga dia berpenampilan sebagai seorang muslim yang menarik, ya. Bukan orang lari darinya karena baunya, karena kotornya, karena mungkin menjijikkan. Tidak, justru menarik karena dia berpenampilan yang bersih, yang bagus, bahkan yang wangi. Dan kita tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat suka dengan hal yang wangi-wangi, ya. Di satu sisi beliau sangat benci dengan bau-bau yang mengganggu seperti itu, beliau sangat suka dengan bau yang wangi, ya. Beliau mengatakan bahwa saya dikaruniai rasa senang terhadap atib, yaitu wewangian. Tentunya juga bab wewangian kita harapkan ya betul-betul wewangian yang tidak mengganggu juga, karena ada sebagian wewangian menurut dia wangi tapi itu sangat tajam dan sangat kuat, sehingga orang yang mencium baunya merasa terganggu karena kuatnya wewangian tersebut, bahkan mungkin akhirnya enggak jadi wangi karenanya. Ya, maka dari itu dalam bab wewangian pun kita pilih bau yang mungkin lembut, ya, kita suka, orang pun suka, sehingga tidak ada unsur mengganggu. Nah, itu yang diharapkan.